وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه مردة الشياطين وينادي فيه مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أمسك ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala datang bulan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Para sahabat yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka dengan penuh gembira akan datangnya bulan yang sangat suci ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi mereka, mendorong mereka untuk mempersiapkan diri mereka dengan baik dalam menyambut tamu yang mulia ini, agar mereka benar-benar dalam persiapan yang matang, agar bisa mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan ibadah yang benar, dan bisa menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza Ramadan qad ja'akum." Wahai para sahabatku, sungguhnya Ramadan telah datang menemui kalian. Tufattahu fihi abwabul jannah. Pada bulan ini, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallaqu fihi abwabun niran, dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tusaffadu fihi maradatul syayatin, dan pada bulan tersebut maka gembong-gembong dari jin-jin dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yunadi fihi munadin kulla lailah, ya baghiyal khair aqbil, ya wa ya baghiyal syarr amsik. Dan setiap malam ada ya seorang yang menyeru, ada yang menyeru setiap malam di bulan Ramadan, wahai orang yang mencari kebaikan, maka kemarilah, ya, ini motivasi, maka lakukanlah kebaikan, kemarilah. Wa ya baghiyal syarr, dan orang yang hendak melakukan keburukan, amsik, maka berhentilah engkau. Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli lailah, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagian orang untuk terbebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam di bulan Ramadan. Wala shakka anna al-muslim idza sami' bi hadhihi al-fada'il wal khasa'is allati khassa Allah Subhanahu wa taala fiha hadha ash-shahr al-mubarak shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لا شك أنه إذا سمع هذه الفضائل وعرف قدرها ومكانتها تتحرك نفسه لحسن العمل وحسن الطاعة وحسن الاستفادة من أوقات هذا الشهر المبارك، ففيه تفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النار فلا يفتح منها باب. ولا شك أن هذا دافع كبير للإقبال على الأعمال التي يفوز بسببها العبد بالجنة وينجو بسببها من النار. وإذا علم أن الشياطين تصفد وأنهم لا يخلصون إلى من كانوا يخلصون إليه قبل رمضان، لأنهم في السلاسل مقيدون فلا يتمكنون مما كانوا يتمكنون منه قبل رمضان، فهذا أيضا من الدوافع العظيمة التي تدفع الإنسان إلى حسن الإقبال على الأعمال الصالحة، وأن يجتهد في التغلب على نفسه الأمارة بالسوء. فالشيطان قد صفد ويجاهد نفسه، والنفس أمارة بالسوء. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi jika seorang muslim, ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mendengar tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan dan mendengar tentang kekhususan-kekhususan bulan Ramadan yang Allah khususkan terhadap bulan yang mulia ini, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Al-Qur'an di bulan yang mulia ini sebagaimana dalam firman-Nya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadhan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya Al-Qur'an. Jika seorang muslim mendengarkan keutamaan ini, ya, maka tentunya akan bergerak jiwanya,